tos kurang rerendengan, tepung di curug Cilengkrang, kacida aduh bagiana, bisa nemrakin katresna. Sinar asih numarengan, ranggeyan kembang harapan, nyengitan kasih urang nu pada mengket kaheman. Curug Cilengkrang nu jadi saksi cinta sajati anu abadi. Muarek jalir janji pahit ngahiji ngajatuk rami katumbiri melengkung tika hiangan sejasiram di lebah curug Cilengkrang widadari lumung surmuru tampian milu nyaksi cinta orang nudu. Tos urang rerendengan tepung di curug Cilengkrang kacida aduh bagiana bisa nembrakin katresna. Sinar asih numarengan ranggeyan kembang nyengitan kasih urang nu pada mengket kaheman. Curug Cilengkrang nu jadi saksi cinta sajati anu abadi. Muarek inca jeung jalir janji pahit ngahiji ngajatuk rami katumbiri melengkung tika hiangan sejasiram di lebah curug Cilengkrang widadari lumung surmuru tampian ngilu nyaksi cinta urang nudu. Curug Cilengkrang nu jadi saksi cinta sajati anu abadi. Muarek inca jeung jalir janji paheut ngahiji ngajatuk rami katumbiri melengkung tika hiangan sejasiram di lebah curug Cilengkrang widadari lumung surmuru tampian ngilu nyaksi cinta.